Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar radio Syah Tauhid dimanapun anda berada. Pada kesempatan sore hari ini, dengan segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan materi pelajaran Sahih Al-Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah karya Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pada kesempatan sore hari ini, masih dalam rangkaian pembahasan mengenai berbakti kepada kedua orang tua, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad selanjutnya akan membahas mengenai tema berbakti kepada kedua orang tua selama bukan bermaksiat. Maka kita langsung saja membaca keterangan beliau untuk mempersingkat waktu. Beliau rahimahullah berkata, bab yabur walidai ma lam yakun maksiyah. Bab berbakti kepada kedua orang tua selama bukan bermaksiat. An Abi Darda qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bitis'a." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah mewasiatkan kepadaku tentang 9 perkara. La tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta aw harrikta. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, meskipun engkau dicincang atau dibakar. Wa la tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan. Dan janganlah engkau meninggalkan salat yang wajib secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dzimmah. Dan barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka jaminan tanggungannya telah terlepas. Wala tashrabanna al-khamra. Dan janganlah engkau minum khamr, minum minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena minuman keras itu adalah kunci segala keburukan. Wa aqi' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyak. Dan taatlah kepada kedua orang tuamu meskipun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu. Fakhruj lahuma, maka keluarlah dari duniamu untuk berbakti kepada keduanya. Wala tunazi'anna wulatal amr. wa in ra'aita annaka anta. Dan janganlah engkau melepaskan diri dari para penguasa, meskipun engkau melihat engkau adalah sendirian. Wala tafrir minaz zahab. Dan janganlah engkau lari dari peperangan. Wa in halasta wa farra ashabu. Meskipun engkau binasa dan para sahabatmu telah lari. Wa anfiq min taulika ala ahlik. Dan berilah nafkah dari kelebihanmu, dari hartamu terhadap keluargamu. Wala tarfa ataka ala ahlika. Dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu atas keluargamu. Wa akhifhum fillahi azza wa jal. Dan buatlah mereka takut kepada Allah azza wa jal. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabil Mufrad. Ya. Dan sahih. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitabul Fitan pada bab As-Sabru 'alal Bala. Kabar atas petaka yang menimpa. Pada nomor hadis 4034. Hadis yang ada di hadapan kita ini adalah hadis yang cukup mulia, mengandung sekian banyak pelajaran penting yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun wasiat ini adalah wasiat yang beliau sampaikan kepada Abi Darda radhiyallahu an, tetapi ini juga berlaku kepada segenap kaum muslimin. Karena pada hukum asalnya ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang universal, mencakup segenap kaum muslimin, tidak hanya kepada personil-personil tertentu. Di antara yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Darda, yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'an. Wa in qutta'ta aw farriqta. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu yang lain. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa in qutta'ta aw farriqta. Meskipun engkau dikincang, dagingmu dipotong-potong, engkau disiksa sedemikian rupa sampai engkau mati dalam keadaan tubuhmu terpotong-potong, atau meskipun engkau dibakar dengan api hidup-hidup, maka tetaplah jangan sampai engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kita sebagai kaum muslimin hendaknya memperjuangkan tauhid. Jangan sampai kita menjual tauhid, mengganti tauhid dengan sesuatu yang lain. Meskipun kita harus mengorbankan nyawa kita, jangan sampai kita menyerahkan keimanan kita dan menjual tauhid kita. Karena tauhid itu adalah sesuatu yang berharga. Dia adalah jaminan kehidupan kita, bukan saja di dunia, tapi yang lebih terpenting, bahwa tauhid itu adalah jaminan kehidupan kita di yaumil qiyamah nantinya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim yang kehilangan tauhid kepada Allah, dan dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, menyerahkan ibadah kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak mempunyai jaminan keselamatan di yaumil qiyamah. Dosa syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni perbuatan syirik hanya Allah akan mengampuni perbuatan yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat lain Allah menyatakan, la in asyrakta la yahbathanna amaluka, jika engkau berbuat syirik maka akan binasa semua amalmu. Dalam ayat lain Allah menyatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, dan tempat berpulangnya adalah api neraka jahannam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat membahayakan bagi nasib seorang muslim. Orang yang berbuat syirik mengeluarkannya dari Islam dan mengekalkannya di dalam api neraka, dia diharamkan untuk masuk ke dalam surga Allah. Maka janganlah engkau menghancurkan tauhidmu, merusak tauhidmu, membinasakan tauhidmu, meskipun engkau harus meregang nyawa. Sebab siksaan-siksaan dunia, kecelakaan-kecelakaan dunia ini tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan apa yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang disiksa oleh Allah di dalam api neraka kelak. Apabila di dunia ini kita tidak sanggup menanggung siksanya, bila kita dibakar atau kita dipotong-potong tubuh kita, kita akan merasakan sedemikian sakit, kita akan merasakan sedemikian ngerinya kondisi yang demikian itu. Tetapi ketahuilah bahwa sungguhnya apa yang nanti terjadi di yaumil qiyamah, ketika seorang hamba dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka Allah, maka lebih hebat daripada itu, lebih mengerikan daripada itu, lebih sakit daripada itu, berkali-kali lipat, yang tiada bandingannya di dunia ini. Sehingga dengan demikian, tidak sepantasnya dia merusak tauhid, meskipun dia harus dibunuh. Meskipun dibunuhnya dengan cara dicincang ataupun dia dibakar, maka tetaplah dia berada di atas tauhid. Karena dengan tauhidnya, toh kalaupun seandainya dia meninggal dalam keadaan disiksa oleh mereka, maka meninggalnya akan membawa kepada kebahagiaan, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qatara 'ala qalbil bashar, yaitu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tusyrik billahi syai'an wa in kutta'ta aw harrikta. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, meskipun engkau dicincang ataupun dibakar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tatrukanna sholata maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah, bari'at minhu dhimmah. Dan janganlah engkau meninggalkan sholat yang diwajibkan dengan sengaja. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat yang diwajibkan itu dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah, maka telah terlepas darinya jaminan tanggungannya. Artinya Allah tidak akan menjaganya, Allah tidak akan menyelamatkannya. Ya. Orang yang meninggalkan dengan sengaja, maka dia terancam dengan ancaman yang sangat keras dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dia berdosa besar. Ya. Dan orang yang meninggalkan sholat ini, bila dia telah kehilangan jaminan Allah, telah kehilangan keselamatan, penjagaan dan pemeliharaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka siapa yang akan bisa memberikan keselamatan itu? Siapa yang akan bisa membawa penjagaan itu terhadap dirinya? Dan siapa pula yang bisa menyelamatkannya daripada murka Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, maka meninggalkan sholat dengan sengaja itu sangat membahayakan sekali. Apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Bahkan sebagian ulama, bahkan dinisbatkan kepada pendapat mayoritas ulama, bahwa orang yang demikian itu adalah orang yang kafir, orang yang keluar daripada Islam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa janji antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, ma'syaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio An-Nas dimanapun Anda berada, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi, fa innaha miftahu kulli syarr. Dan janganlah engkau minum khamr. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, wa atih walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj. Kata beliau, dan taatlah kepada kedua orang tuamu, meskipun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu. Fakhruj lahuma, maka keluarlah dari duniamu untuk berbakti kepada keduanya. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua kita untuk kita berbakti, untuk kita berbuat baik, untuk kita mentaati dan tunduk kepada mereka. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ati'u walidayka wa in aradta an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma." Taatlah kepada kedua orang tuamu, dan meskipun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah karena keduanya. Ya. Apapun yang diminta oleh orang tua kita dari dunia kita, maka berikanlah kepada mereka. Ya. Dalam rangka berbakti kepada mereka, dalam rangka mentaati mereka, dalam rangka untuk menyenangkan hati mereka. Apapun yang dimintanya, apapun yang diambilnya. Karena kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Sehingga dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam riwayat yang lain, Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah untuk bapakmu. Engkau dan hartamu adalah untuk bapakmu. Menunjukkan bahwa orang tua itu berhak mengambil apa yang dimiliki oleh anaknya. Ya. Karena besarnya hak orang tua kita kepada kita. Dan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inna auladakum sibatullah lakum." Sungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah untuk kalian. Kemudian dibawakan ayat, yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dzukur, di dalam surah Syura ayat yang ke-49. Allah itu memberi kepada siapa yang Allah kehendaki anak wanita, dan memberi kepada siapa yang Allah kehendaki anak lelaki. Ini menunjukkan bahwa anak itu adalah pemberian Allah kepada orang tuanya. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fahum wa amwaluhum lakum idza tahtum ilaiha." Maka mereka dan harta-harta mereka itu adalah untuk kalian, milik kalian, jika kalian memang membutuhkannya. Ya. jika kalian membutuhkannya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani riwayatnya di dalam As-Sahihah pada nomor hadis 2564. Nah, oleh karena itu, apapun yang diminta, yang diinginkan oleh orang tua kita dan urusan dunia kita, ya, apakah itu harta atau yang lainnya, atau orang tua kita memilihkan sesuatu untuk kita, ya, dalam urusan-urusan dunia yang sifatnya mubah, yang sifatnya diperbolehkan, tidak melanggar syariat Allah, ya, maka alangkah indahnya apabila seorang anak memenuhi keinginan orang tuanya, memberikan apa yang diminta oleh orang tuanya, menyerahkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Bahkan kalau seandainya seorang anak mempunyai pilihan untuk diajikan sebagai apa hidupnya, ya, sebagai jodohnya, tetapi orang tua tidak setuju, kemudian memilihkan yang lainnya selama dia bisa tentang hati orang tuanya, akhirnya dia melakukan untuk orang tuanya, penuhi keinginan orang tuanya. Ya. Nah, dan melihat apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kepada untuk menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya, menggembirakan hati orang tuanya, taat, patuh, tunduk, berbakti kepada orang tuanya. Tidak seperti kehidupan yang diajarkan oleh orang-orang kafir barat, di mana seorang anak merasa punya kebebasan sebagai manusia dewasa, kemudian semena-mena terhadap orang tuanya. Bahkan dalam kehidupan mereka, terkadang anak tidak mengenal orang tuanya dan kebaikan orang tuanya. Jangan seorang anak bahkan melampaui orang tuanya, seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, ini yang ditiru oleh kaum muslimin, sehingga banyak terjadi seorang anak yang tidak lagi memuliakan orangnya, orang tuanya, berbuat sekehendaknya orang tuanya. Semua ini adalah pengaruh dari adab dan kebiasaan hidup orang kafir yang ditiru oleh kaum muslimin. Ya. Dan karena jauhnya mereka dari agama Allah Taala, sehingga mereka tidak mengerti bagaimana orang tua itu punya hak yang sedemikian besar terhadap anaknya. Bahkan meskipun anak itu adalah seorang yang dewasa, manusia yang bebas, manusia yang merdeka, tetapi dia punya kewajiban di hadapan Allah untuk membesarkan orang tuanya, memuliakan orang tuanya, mengagungkan orang tuanya dengan syarat selama tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Apapun untuk orang tua, selama bermaksiat kepada Allah, hendaknya kita penuhi sebagai bakti kita kepada orang tua kita tersebut. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ. Dan janganlah engkau melepaskan diri dari para penguasa yang mengurusi urusan kaum muslimin. Janganlah engkau memberontak kepada mereka. Janganlah engkau melepaskan ikatan ketaatan kepada mereka. Karena mereka itu adalah penguasa-penguasa yang diamanahkan oleh Allah untuk mengurus urusan kaum muslimin. Maka Islam tidak membenarkan sikap-sikap yang menjatuhkan kehormatan penguasa, meruntuhkan kewibawaan penguasa. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam Sunnah, beliau menyatakan, man akrama sultan akramahu Allah. Barang siapa yang memuliakan penguasa, dia dimuliakan oleh Allah. وَمَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَ اللَّهِ. Dan bahkan siapa yang merendahkan penguasa, maka dia direndahkan oleh Allah. Maka tidak boleh kita melepaskan ketaatan kepada penguasa. Dan semuanya terikat selama tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wah, kalaupun seandainya penguasa itu memerintahkan kepada yang bermaksiat, maka kita tidak boleh taat Tetapi bukan berarti kemudian kita memberontak keluar dari penguasa tersebut dengan membawa kaum muslimin dan menumpahkan darah kaum muslimin untuk mengkudetanya. Karena yang demikian itu akan selalu menimbulkan fitnah, tetapi Islam mengajarkan untuk menasihati penguasa. Bahkan sebaik-baik jihad, seutama-utama jihad, dikatakan oleh Nabi SAW, kalimatu haqqin inda sultanin jair, yaitu kalimat yang benar yang disampaikan di hadapan penguasa. Langsung sampaikan ke hadapannya. Ya. Nah, bahkan di dalam beberapa riwayat, diajarkan untuk seseorang memegang tangan penguasa itu dan berbisik-bisik kepadanya untuk menasihatinya dan menyampaikan kebenaran kepadanya. Apabila diterima, alhamdulillah. Kalau dia menolaknya, engkau telah menunaikan hak kewajiban yang Allah bebankan kepadamu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tafrir minaz zahab." Dan janganlah engkau lari dari peperangan, karena lari dari peperangan adalah dosa besar yang dimurka oleh Allah. Wa in halatta wa farra ashabuk, meskipun engkau binasa di dalam pertempuran itu dan para sahabatmu telah lari, engkau jangan ikut-ikutan lari, karena itu dosa besar yang dimurka oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Diharamkan sikap lari dari peperangan pertempuran yang bergolak di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, karena yang demikian itu akan melemahkan semangat kaum muslimin, akan menghancurkan maknawiyat mereka, sehingga akan mendatangkan kekalahan. Dan ini membahayakan kepada pasukan muslimin. Makanya dilarang di dalam Islam. Apapun yang terjadi, maka tidak boleh lari dari perang. Perang yang sedang berkecamuk antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kecuali kalau penguasa ataupun pemimpin pasukan, komandan pasukan itu memerintahkan untuk mundur. Maka inilah yang ceritanya. Tapi selama tidak ada perintah dari pimpinan pasukan muslimin yang mengomandoi muslimin untuk memerangi orang-orang kafir itu, maka tidak boleh seseorang mundur daripada peperangan. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anfiq min taulika ala ahlik, dan berilah nafkah dari apa yang Allah berikan kepadamu, dari hartamu, dari kekayaanmu, dari kemudahanmu, atas keluargamu. Bertanggung jawab atas keluarga. Ya, suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya untuk menafkahi mereka, sebagaimana yang telah dibebankan di atas pundak mereka oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tarfa' afaka ala ahlika wa afiqhum billahi azza wa jal. Jangan engkau angkat tongkatmu atas keluargamu. Maksudnya jangan engkau biarkan mereka begitu saja tanpa engkau didik, tanpa engkau arahkan. Ya. Tanpa engkau marahi mereka kalau mereka patut untuk dimarahi. Tanpa engkau pukul mereka apabila memang mereka patut untuk dipukul dengan pukulan yang mendidik, yang mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ya. Demikian. Sehingga kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhifhum fillahi azza wa jal, dan buatlah mereka takut terhadap Allah azza wa jal. Ya. Nah, ingatkah mereka akan merinya ancaman-ancaman Allah, api neraka Allah, siksaan-siksaan yang telah Allah persiapkan di dalam api neraka. Seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, bukan saja memberikan nafkah lahiriah kepada mereka, ya, tetapi juga memberikan nafkah batiniah. Nafkah batiniah di sini adalah pengarahan-pengarahan agama, siraman-siraman rohani. Ya, mereka dididik dengan akhlak yang baik, dengan ajaran yang baik, terutama dalam perkara-perkara akidah, terutama adalah tauhidnya kepada Allah yang menyelamatkan dia di hadapan Allah nanti, sehingga dia tidak kekal di dalam api neraka Allah. Nah, ini adalah perkara yang penting. Ya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apabila kita tidak mengarahkan keluarga kita dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, tidak ada pada diri mereka rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang hancur. Keluarga yang tidak lagi akan merasakan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, para muslimin, para pendengar syiar tauhid, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini. Semoga kegiatan perangnya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya mohon maaf atas keterlambatan dan segala gangguan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama materi kitab Shahih Adabul Mufrad yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Muti Hafizallahu Ta'ala. Dan sekarang sesi tanya jawab. Alhamdulillah ada 1-2 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, apakah boleh seorang wanita yang sedang masa iddah talak roji untuk keluar malam sendirian naik motor dengan tujuan untuk menghadiri majelis ilmu? Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wanita yang masih dalam masa iddahnya, iddah yang talak roji, artinya dia dicerai dalam keadaan suaminya masih pernah rujuk, ini dia adalah istri dari suaminya. Ya. Wanita yang sudah dicerai oleh suaminya tetapi masa iddah dan cerainya itu ada tolak rujuk, maka istri tersebut sebelum habis masa iddahnya dia adalah masih sebagai istri. Maka kewajibannya adalah kewajibannya sebagai istri. Haknya adalah haknya sebagai istri yang harus dilakukan oleh suaminya. Yang tidak boleh adalah suami yang mendekatinya, bertumbuh dengannya, dan sampai berjima. Ya. Karena dia adalah masa iddah. Adapun yang selain itu, dia punya kewajiban dan punya hak sama seperti sebelumnya. Keluar rumahnya untuk menghadiri taklim ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain, harus minta izin pada suaminya. Karena dalam masa iddahnya, suaminya itu adalah masih suaminya, hanya hal-hal tertentu yang dilarang untuk mereka lakukan berdua. Seperti yang tadi telah saya sebutkan, Allahu a'lam. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Kemudian sedikit saya tambahkan dari pertanyaan tadi. Ada yang ingin sedikit saya tambahkan bahwa tidak bolehnya mereka bercumbu dan berjima selama tidak ada niat rujuk. Kalau ada niat rujuk, maka yang demikian itu diperbolehkan dan rujuk itu pun terjadi. Nah, Allahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Afwan, Ustaz, bagaimana hukum memakai topi yang biasanya dipakai oleh orang awam? Karena pekerjaan ana sehari-harinya adalah memakai topi dalam keadaan di tempat yang terbuka. Selain ingin melindungi kepala dari matahari, juga ingin menjaga wajah dari sengatan matahari. Silakan Ustaz. Hukum memakai topi? Iya, hukum memakai topi saat bekerja. Insya Allah, dan demikian itu manfaat insya Allah. Karena itu sudah menjadi atribut dipakai oleh banyak kaum muslimin. Tidak lagi identik dengan orang-orang kafir. Apalagi di baliknya ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Meskipun sebagian ulama, yang saya ingat adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyebutkan bahwa memakai topi sebagaimana yang biasa kita ketahui, yaitu topi yang ada penutupnya di depan, itu secara kesehatan adalah perkara yang kurang sehat. Karena menutupi mata dari sinar matahari. Sementara mata itu sedikit banyaknya butuh kepada sinar matahari. Dan dari sisi ini, bila seorang ingin menjaga lebih baik, artinya dia tidak memakai yang demikian itu lebih baik. Tapi hukum asalnya, saya tidak tahu apa larangan yang bisa melarangnya. Jadi hukum asalnya adalah boleh saja insya Allah. Nah, Allah akan disoap dan tidak termasuk dari tasyabbuh atau meniru orang-orang kafir. Karena itu tidak identik dengan orang-orang kafir dan juga tidak ada kaitan dengan agama mereka. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Sa'ad dari Makassar. Ustaz, ana ingin bertanya, pertama, apakah makmum berdosa jika imam tidak memakai sutroh dalam salat, dan berapakah tinggi minimal sutroh? sutroh. Silakan Ustaz. Insyaallah ini pertanyaan yang terakhir dalam sesi ini karena terbatasan waktu kita. Sutroh hukumnya adalah wajib. Meskipun ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi kesimpulannya bahwa pendapat yang kuat, yang dikuatkan oleh banyak ahli, dikuatkan oleh banyak ulama, diantaranya seperti Syekh Muqbil rahimahullah, ya, dan juga yang lainnya, bahwa sutra itu hukumnya adalah wajib. Ya, kalau seorang meyakini sutra itu adalah hukumnya wajib, maka tidak boleh dia meninggalkannya. Kalau dia meninggalkannya, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Nah, barakallahu fiik. Untuk tinggi minimal sutra itu berapa, Ustaz? Kira-kira seberapa minimal? Ya, minimal tinggi sutrohnya berapa kira-kira, Ustaz? Untuk masalah ini, saya tidak ingat cara tetapnya. Insyaallah nanti ke pertemuan yang akan datang akan kita tambahkan, insyaallah. Nah, Ustaz. Nah, tayyib jazakallahu khairan atas jawaban yang diberikan, Ustaz. Kemudian sebelum kita tutup, kita simak kembali beberapa kesimpulan yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan, Ustaz. Kesimpulannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat menekankan untuk taat kepada kedua orang tua. Bahkan karena tegasnya dan besarnya hak kedua orang tua itu sampai beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, taatlah engkau kepada kedua orang tuamu meskipun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu. Ya. Yakni engkau duniamu kepadanya. Ya. Untuk memberikan hartamu kepadanya. Atau apapun yang dia minta selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, hendaklah kita selalu berupaya, berusaha bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, berbakti yang terbaik kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bissawab.